berganti. Kulihat sempurna bentuk bulan, bintang yang menentang. Rasakan indah lukisan malam. Yang selalu tunggu, bolehkah aku pinjam jasamu saat ku bertanya, dapatkah kau menembang rasa untuk sampai nanti? Apakah terus begini? Mungkin sampai nanti engkau akan kubilang. Mungkin sampai nanti rambutku usah memutih. Mungkin sampai nanti kau tetap sama abangku. Malam ini ku tak bisa datang, karena ku mengerti memang tak pantas kau dicintai.